Kita nak kabosa orang perempuan tak payah cukur kening. Kerana standard Tuhan buat sudah lawa. Betul tak? Penciptaan kaum wanita adalah penciptaan terhebat yang berlaku dalam sejarah makhluk. Hebatnya orang puang ni tak boleh tanding. Tak usah kata kita orang perempuan Singapura. Nak, no, Afrika tribe. Jenis kulit hitam Afrika. Dok pakai baju. Dok pakai kain. Telanjang monge. Hidung cocok daun rupuk je. Tetap dipilih oleh laki-laki sebagai isteri. Siap dengan mas kahwin dan hantaran. Betul tak? Ada suami belaka. No, di Irian Jaya. Tu atas tutup dengan daun. Bawah open terus. Nampak tak? Telanjang monge terus bawah. Nah, muka ambil dengan seluk lomo ni. Menjadi rebutan para suami untuk dijadikan isteri. Maknanya setiap kaum perempuan adalah cantik. Betul tak? Maka tak payahlah kita nak koyok kain kita supaya orang tengok peha kita putih. Tak payah. Pasal peha orang perempuan hitam ke putih very sexy. Faham tak? Suka pula. Betul tak? Itulah orang perempuan. Jadi yakinlah kita orang perempuan sudah begitu istimewa. Tak payahlah kita pakai ketat. Biar orang nampak betul punggung kita. Biar orang laki-laki terliu. Tak payah. Mu pakai kain batik pun orang terliu. Pasal mu orang perempuan. Tak? Orang perempuan ni kita kabur tak mau. Macam kereta Lamborghini. Itu orang perempuan. Atau Ferrari. Tak? Ada tak orang dia beli Lamborghini, dia tukar pula. Bubuh side mirror kancil. Dah, tak payah. 2.3 juta Lamborghini Aventador. Bang, model baru 2013. Bila beli saja, Allahu Rabbi, dia punya boot seksi. Ring seksi, side mirror seksi, steering seksi, pedal shift seksi. Nah, brek seksi, kaliper Allahu Rabbi, tu big alio tengok kaliper. Tayar seksi, exhaust seksi. Semua seksi. Betul tak? Itulah orang perempuan. Daripada rambut seksi, hidung seksi, tekok seksi, dada tak usah cakap. Faham tak? Ha. Perut seksi, bonet belakang memang seksi tu. Tak? Ha. Perut seksi, semua seksi belaka. Mana dia orang Filipina ke? Orang Tibet ke? Orang Mongol ke? Orang Iraq ke? Argentina ke? Liberia ke? Republik apa? Mongolia ke apa? Semua seksi. Pasal dia adalah wanita. Betul tak? Jadi mu tak payahlah. Mu pakai kain baju kurung pun tetap lawa. Tak payah koyok bagi nampak peha. Sebab mu sudah lawa. Jika dia koyok juga kain bagi nampak betih, dia tak yakin dia lawa. Bila dia cukur pula bulu kening dia, dia tak yakin dia sudah lawa. Faham tak? Yang tak lawa, tak seksi, orang laki-laki. Bukan Ferrari, tapi kenari sahaja. Faham? Kalau tak percaya, suruh orang Tok Imam koyok kain biar nampak peha. Faham tak? Telio tak tengok? Ada tak telio? Mutoh tu. Itu kata.